Buistu liutammima makarimal ahlak. Aku diutus untuk menyempurnakan ahlak. Mana aman'an, mencegah. Kemudian rofa'a yarfa'u rof'an, mengangkat. Irfa, angkatlah. Irfa sautak, tinggikan suaramu, angkat suaramu. Jama'a ya jama'u jam'an, mengumpulkan. Jama'a jama'tu, saya telah mengumpulkan buku misalkan. Zabaha yatba'u zabhan, menyembelih. Menyembelih. Zahaba yadhabu zahaban, pergi. Adhabu ilasuk, saya pergi ke pasar. Jadi adhabu kalau zahaba. Masaha yamsahu mashan, menghapus. Ja'ala yaja'alu ja'lan, menjadikan. Waja'alna al-Qur'ana. Kemudian kita tasrif contoh yang lain, yaitu rafa'a yarfa'u. Misalkan telah mengirim orang yang mengangkat pada tempat menghapus. Ba'asa rafi'un fi mas fi mamsahin, tempat menghapus. Fi mamsahin. Orang yang pergi zahibun. A'anta zahibun, apakah benar kamu orang yang pergi? Kemudian carilah kunci itu, misalnya utlub miftah, miftah itu kunci, miftahun alat untuk membuka, yaitu kunci. Jadi itu penggunaannya, maftuhun yang dibuka, iftah bukalah, iftah albaba bukalah pintu itu. Jadi kalau kita praktekan tasrifan ini, fil amrnya, fil nahinya, maka bisa sedikit-sedikit berbicara bahasa Arab. Kita ulangi, fataha yaftahu. Yang kedua, mahmuzlam. Mahmuz adalah fiil yang pada salah satu hurufnya terdapat hamzah. Seperti misalkan di sini nasya'a, yansha'u, atau qara'a, bada'a. Kemudian nasya'a, nas'atan, dan baro'a. Tasrifannya sama persis dengan yang di atas, seperti bina sahih. Karena mahmuz itu bagian dari bina sahih. Nasya'a yansha'u nas'atan, nasyi'un mansyu'un, insya'latan sya' mansya'un min sya'un. Contoh di sini qira'a, membaca. Iqra, bacalah. Makanya Nabi diperintahkan untuk membaca. Iqra. Bada'a, memulai. Nasya'a, nas'atan, tumbuh. Baro'a, menciptakan. Qira'a ya qira'u qira'atan qari'un, qari, orang yang membaca, qari Al-Qur'an. Makru'un, yang dibaca. Iqra, bacalah. La taqra, makra'un mikra'un. Kemudian yang ketiga, misal wawi. Misal wawi kita lanjutkan. Di sini ada contoh yang diberikan oleh penulis kitab, yaitu wado'a yado'u wad'an. Wado'a itu artinya meletakkan. Wado'a yado'u wad'an wadi'un maudu'un do' la tazo' maudi'un mido'un. Misal wawi, huruf ilat pada ain, pada awalnya, dan dia aslinya wau, wadoa. Contoh yang lain di bawahnya, wadaa, itu kurang wau-nya ditulis wadaa. Wadaa yadau wadaan, meninggalkan. Wadoa, meletakkan. Wahaba yahabu hibatan, menghadiahkan. Walaho yalahu wuluhon, menjilat. Ini biasanya digunakan untuk jilatan anjing. Walaho yalahu. Kita tasrif sekarang contoh yang lain dari wada'a. Wada'a yada'u wad'an wadi'un maudu'un da',

ma yafhamu fahman fahimun mafhumun ifham la tafham mafhamun fahman fahimun Ini kalau kita ingin katakan mafhum, paham, bisa dipahami, ya, bisa. Naam, ana fahimun. Kemudian juga fahimun, orang yang faham. Ana fahimun, saya orang yang paham. Kemudian la tafham atau ifham, pahamilah. Itu. Kita berlanjut pada bina mudu'af. Mudu'af, contohnya di sini adalah addo. Addo ya addu addon adun ma'dudun addo la ta'addo ma'adun. Diperhatikan addo ketika fil amr dan fil madi sama. Ini sama. Yang membedakan dari segi makna, kalau addo fil madi itu telah menggigit, tapi kalau fil amrnya addo gigitlah. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahamu. Addu alaiha bin nawajib. Addu, jadi fi'il amr dan fi'il madi sama. Adda ya addu addan adun ma'dudun adda la ta'adda ma'addun adda ya addu addan Contoh yang lainnya, dibuka halaman setelahnya, halaman 58. Selain addo, itu menggigit. Kemudian ada juga syamma, syamman, mencium. Syaha suhan bakhil. Wa mayyu kosuha nafsihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kebakhilan. Masa-masan, menyentuh. Masa-masan. Masa ya masu-masan. Masun mamsusun masalata masa mamasun seluruhnya masa ya masu masan masun mamsusun masalata masa mamasun. Contoh-contoh dari mudu'af telah disebutkan dengan makna-maknanya. Kita buat satu tasrifan lagi dari syamma. Syamma ya syammu syamman syamun masmumun syamma la tasamma masamun syamma ya syammu syamman syamun masmumun syamma la tasamma masamun. Ketiga, bina ketiga wajila, ini sama seperti sohi tasrifannya. Wajila misal wawi, huruf ilat di awal dan dia aslinya wawu. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujulun ijalla taujal maujilun. Diulang. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujulun ijalla taujal maujilun. Wajila yaujalu fi'il amrnya lihat ijal. Ijal la taujal maujilun. Kemudian contoh yang lain, waji'a yauja'u waja'an waji'un mauju'un ija' la tauja' mauji'un. Contoh-contohnya dilihat di halaman 58. Ada wari'a, war'an, waro'. Waro itu menjaga diri dari sesuatu yang menghinakan, yang jelek. Kemudian wasina sinatan, mengantuk. La sinatu wala naum, tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Itu sifat bagi Allah. Waji'a waja'an, sakit. Wahima wahman, keliru. Kita tasrif wahima yauhamu seluruhnya. Wahima yauhamu aman wahimun mauhumun ihamla tauham mauhamun. Wahima wahima yauhamu wahaman wahimun mauhumun iham la tauham mauhimun. Kita cukupkan di sini dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang.